بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أعزني الله وإياكم، merupakan perkara yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim, yaitu tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkannya atas setiap hambanya, baik itu perkara-perkara yang halal maupun perkara-perkara yang haram. Dan insyaAllah Ta'ala, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas suatu permasalahan yang sangat penting. Namun ternyata kebanyakan manusia tidak memahaminya dengan benar, dan kebanyakan manusia meremehkannya. Bahkan orang-orang yang berusaha untuk menerapkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perkara ini disebut sebagai orang yang keras, atau orang yang memutuskan hubungan. Yaitu tidak lain, ikhwani fillah, hukum seputar mahram. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang begitu terang dalam kitabnya yang agung. Oleh karena itulah, untuk pertemuan kali ini hendaknya semua melihat mushaf di surat An-Nisa ayat 22 sampai 25, sehingga kita betul-betul bisa memahami tentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah ini. Mengingat banyaknya pertanyaan yang masuk, juga insyaAllah Ta'ala kebanyakan ikhwan juga belum memahami perkara ini dengan baik. Oleh karena itulah kita sempatkan untuk membahas masalah ini sehingga kita mempunyai ilmu tentangnya. Tayyib barakallahu fiikum. Ketahuilah ikhwan fillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan aturan bagi hamba-Nya dengan aturan yang terkhusus. Tidak ada aturan, tidak ada hukum yang tidak sesuai pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk tunduk terhadap hukum tersebut. Dan untuk mengetahui hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, tentunya butuh belajar. Baik. Dan mengenai masalah mahram, sebelum kita masuk tentang siapa-siapa mahram bagi seseorang itu, perlu kita ketahui yang disebut dengan mahram itu apa. Al-mahram yaitu seseorang yang haram untuk dinikahi, atau kalau kita katakan al-muharramat minan nisa, yaitu para wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki apabila dari kalangan wanita. Dan sebaliknya, mahram bagi wanita maka berarti seseorang yang haram untuk dinikahi oleh wanita tersebut. Dan hukum asal dalam masalah ini amalikillah, yaitu seputar pernikahan, adalah halalnya wanita-wanita secara keseluruhan, kecuali mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Baik. Oleh karena itulah Allah memerinci siapa-siapa yang diharamkan ini, karena memang selain mereka-mereka tersebut hukumnya halal untuk dinikahi. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala ketika melihat dari baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, mereka mendapati bahwasanya wanita-wanita yang haram untuk dinikahi itu terbagi menjadi dua. Yang haram untuk dinikahi alal abad, yaitu selama-lamanya haram untuk dinikahi. Kemudian jenis yang kedua, muharramat ila abad, yang haram untuk dinikahi sampai batas waktu tertentu, atau disebut juga oleh para ulama yang lain dengan at-tahrim al-muqaqqad, yaitu pengharaman yang terbatas waktunya. Tayyib, sumber hukum dalam masalah ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan pada surat An-Nisa, dimulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat ke-24. Oleh karena itulah untuk memahami masalah ini, tentunya kita harus memahami makna ayat tersebut terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang bapak kalian telah menikahi, kecuali apa-apa yang telah lewat. Karena memang sebelum datangnya Islam, ikhwanillah, hal ini merupakan perkara yang biasa, seorang anak menikahi mantan istri bapaknya. Dan Islam melarang yang demikian ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala larang, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Ini jenis yang pertama. Tidak boleh seorang menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapaknya. Dan Allah bertegas lagi, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sebenarnya yang demikian itu merupakan perkara yang kecil dan perkara yang dimurkai dan jalan yang sangat buruk. Dan pengharaman wanita yang dinikahi oleh bapak ini, ikhwani fillah, cukup dengan sekedar akad saja telah menjadikan dia haram, walaupun belum duhul. Jadi seorang bapak ketika melaksanakan akad nikah dengan wanita, maka dengan sekedar akad nikah ini mengharamkan anak-anak si bapak tadi dari menikahi istri bapaknya tersebut. Walaupun setelah akad wanita tersebut dicerai oleh bapaknya, maka tidak diperbolehkan bagi anak-anak untuk menikahinya. Ini jenis yang pertama. Dan haramnya wanita yang disebutkan ini, ikhwani fillah, itu pengharaman yang abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, harimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhawatukum min ar-radha'. Baik. Sampai akhir ayat, macam-macam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Allah katakan hurimat 'alaikum ummahatukum. Telah diharamkan atas kalian. Yang mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkannya dalam bentuk mabni lil majhul di sini afanikira hurimat diharamkan. Dikarenakan telah jelas bagi setiap muslim bahwasan yang mengharamkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pada semua perkara, penghalalan dan pengharaman itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh seseorang mengharamkan ataupun menghalalkan bersumber dari dirinya sendiri. Nah, di sini Allah mengharamkan atas kita semua ibu-ibu. Hurimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Dan al-um di sini masuk padanya ikhwani fillah ibu dan seterusnya sampai ke atas. Ibu, ibunya ibu, ibunya ibu-ibu dan seterusnya. Jadi dari ibu, nenek, ibunya nenek dan seterusnya sampai ke atas. Dari semua wanita yang merupakan runtutan sebab adanya orang tersebut. Ini semuanya diharamkan atasnya untuk dinikahi. Karena sebab anak ini ada karena ada ibu, juga karena ada neneknya, karena ada ibu neneknya atau buyut dan seterusnya. Wabanatikum, dan anak-anak perempuan kalian, dan mencabut semua perempuan ikhwani fillah yang merupakan keturunannya. Jadi dari anak perempuan sampai terus ke bawah, anak-anaknya perempuan, kemudian anak-anaknya lagi dan seterusnya ke bawah, ini semuanya diharamkan untuk dinikahi. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Akhwat mencakup saudara perempuan yang kandung seibu dan sebapak, ataupun dari satu sisi saja ikhwanul fillah, saudara perempuan seibu saja atau saudara perempuan satu bapak saja. Ini diharamkan. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari jalur bapak. Dan di sini kita ketahui betapa kayanya bahasa Arabnya khalifillah. Kalau bahasa kita semuanya bibi, tidak peduli dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Nah, kalau ammah maksudnya adalah bibi dari jalur bapak, berarti saudara perempuannya bapak. Dan mencakup juga ikhwani fillah saudara perempuan dari bapaknya bapak, juga saudara perempuan dari bapaknya kakek dan seterusnya ke atas. Tayyib. Ini masuk dalam kategori umumah. Amat. Tayyib. Dan seterusnya wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari pihak ibu, namanya khalat. Jadi saudari ibu atau saudara perempuannya ibu, ini haram untuk dinikahi. Demikian pula naik ke atas, saudara perempuannya orang tuanya ibu dan seterusnya. Tayyib. Kemudian wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak-anak perempuannya saudara laki-laki yang dalam bahasa kita namanya apa? Keponakan. Wabanatul ukhti, dan anak-anak perempuannya saudara perempuan. Tayyib, ini juga keponakan dalam bahasa kita. Nah, mereka ini haram untuk dinikahi. Wa ummahatukum allati ardhanakum, dan ibu-ibu yang telah menyusui kalian. Telah kita selesai dari wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi dengan sebab nasab ikhwanihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang jenis-jenis wanita yang diharamkan dengan sebab susuan. Karena memang pengharaman ini selain dilihat dari sisi keabadiannya ataukah sementara, juga dilihat dari sisi sebabnya. Adapun dari sisi sebab, telah kita ambil golongan-golongan yang diharamkan karena nasab. Kemudian golongan berikutnya yang diharamkan karena susuan, yaitu ummahatukum allati ardhanakum, ibu-ibu yang menyusui kalian, ibu susuan. Dan insyaAllah Ta'ala akan diterangkan bagaimana susuan yang bisa mengharamkan. Wa akhawatukum minal dha'ah, dan saudara-saudara perempuan kalian dari sisi susuan. Tayyib. Karena memang ar-radha'ah ikhwanillah, penyusuan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan, yahrumu minal radha'i ma yahrumu minal nasab. Yahrumu minal radha'i, diharamkan dengan sebab susuan apa-apa yang diharamkan dengan sebab nasab. Tayyib. Sehingga apabila seseorang disusui oleh perempuan ikhwanillah, maka anak ini ya diharamkan atasnya menikahi semua dari jalur ibu susuannya tersebut. Baik. Sebagaimana diharamkan dari sisi nasab, berarti diharamkan atas anak yang disusui ibu susuannya, kemudian anak ibu susuan, kemudian saudari ibu susuan, kemudian bapaknya ibu susuan, dan seterusnya, sebagaimana pengharaman dari sisi nasab. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan cuma dua golongan saja dari sisi radha'ah ikhwanillah, yaitu ibu dan saudara perempuan. Ini bukan berarti hanya terkhusus bagi dua golongan tersebut, akan tapi disebutkannya dua golongan tadi ikhwanillah dikarenakan ibu jelas dialah yang menyusuinya, kemudian dikarenakan saudari itu yang paling banyak bergaul dengan anak susuan tadi. Adapun yang lainnya seperti bibi-bibi, yakni bibi susuan, maka dia juga diharamkan sesuai hadis yang tadi kita bacakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri-istri kalian. Allah Subhanahu wa taala mulai menerangkan tentang wanita-wanita yang diharamkan dikarenakan musaharah. Berarti ini sebab keberapa? Sebab yang ketiga. Dikarenakan musaharah karena sebab pernikahan dia. Nah, diharamkan atasnya ibu dari istrinya. Dalam bahasa kita perempuan. Wa rabaihukum allati fi hudurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Juga diharamkan dengan sebab pernikahan, yaitu rabaih. Yang dimaksud dengan rabaih ikhwani fillah adalah anak-anak bawaan dari istri, yaitu anak-anak sang istri. Allah Subhanahu wa taala beri keterangan di sini, allati fi hujurikum min nisaikum, yang ada di pangkuan-pangkuan kalian. Yaitu yang engkau rawat, anak-anak istri yang engkau rawat. Tentunya yang dimaksud di sini adalah dari laki-laki lain. Karena kalau anak itu dari dia, masuk dalam kategori badat yang telah disebutkan di depan. Nah, anak bawaan istri yang disebut dengan rabibah ini diharamkan atasnya untuk dinikahi. Dan Allah katakan fi hujurikum, bukan berarti bahwasanya kalau anak bawaan istri itu apabila tidak dia rawat boleh dia nikahi, tidak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini fi hujurikum sebagai tanbih, tayyib kefanilillah, sebagai tanbih bagi kita bahwasanya kebanyakannya namanya anak perempuan yang dibawa oleh istri, dia yang ikut pada suami ibunya. Tayyib, seorang anak perempuan tentunya kebanyakannya ikut bersama dengan suami ibunya atau dengan bapak tirinya. Sehingga walaupun misalnya anak perempuan ini ternyata ikut, ya, ternyata ikut bapaknya apabila ibu dan bapaknya bercerai, maka ternyata anak perempuan si ibu ini ikut sang bapak, kemudian ibu nikah lagi, maka anak perempuan ini terhadap suami si ibu yang baru dia juga mahram. Ya, haram atasnya untuk menikahi, ya, si anak perempuan tersebut. Ya, haram atas suami si ibu menikahi anak perempuan si ibu, walaupun dia tidak merawatnya. Taib. Kemudian persyaratan diharamkan di sini, ikhwanillah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kelanjutan ayat. Jadi untuk pengharaman jenis ini ada syaratnya. Allati dakhaltum bihin. Dari perempuan-perempuan yang kalian telah masuk kepada mereka, yakni telah duhul, yakni telah dijinai. Berarti kalau sekedar akad nikah saja, maka belum menjadikan anak bawaan si istri ini menjadi haram atasnya. Jadi seandainya dia akan nikah dengan seorang perempuan yang sudah janda dan mempunyai anak perempuan, kemudian setelah akad belum dukhul dia mencerai si ibu ini, kemudian dia mau menikahi anak perempuan, ini halal, dibolehkan. Baik. Namun apabila telah dijimai, tidak diperbolehkan bagi laki-laki tersebut untuk menikahi anak perempuan yang dibawa oleh istri. Fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Apabila kalian belum masuk kepada perempuan-perempuan tersebut, maka tidak mengapa atas kalian untuk menikahi anak-anak perempuannya. Jenis yang berikutnya, wa halailu abnaikum alladziina min aslamikum. Dan halail abnaikum ini juga jenis yang diharamkan karena musaharah, karena pernikahan. Mana halail abnaikum ikhwani fillah, yaitu istri-istri anak-anak kalian. Halal jamak halil. Jadi istri anak-anak kalian, atau dalam bahasa kita adalah menantu. Ya, menantu tidak boleh untuk dinikahi. Tayyib. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Menantu istri dari anak-anak kalian dari tulang sulbi kalian. Maksudnya anak kandung kalian. Adapun anak tiri ini tidak ikhwan fillah. Tayyib. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang menikah dengan janda, tayyib, seorang menikah dengan janda, kemudian si istri ini mempunyai anak laki-laki yang menikah dengan perempuan, maka istri dari anak tiri tadi bukanlah mahram bagi suami sang ibu. Tayyib. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Jadi yang diharamkan adalah istri-istri dari anak kandung kalian. Adapun istri dari anak tiri, maka ini bukan mahram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebab berikutnya, yaitu yang diharamkan dengan sebab al-jama', dengan sebab penggabungan. Dan apa-apa yang disebutkan tadi ikhwani fillah itu masuk dalam kategori golongan-golongan yang diharamkan secara abadi. Dan kita masuk pada pengharaman yang muakkad, yang sampai batas tertentu. Allah berfirman wa anta jama'u bainal ukhtaini illa maqad salaf. Diharapkan juga penggabungan antara dua saudara perempuan. Penggabungan dua saudara perempuan itu diharapkan. Misalnya seorang menikahi perempuan ya A, dia punya saudari perempuan B. Tidak boleh dia menggabungkan antara A dan B ini dalam satu kali pernikahan. Tain, tidak boleh digabungkan. Semuanya dijadikan istri dalam keadaan si A masih hidup. Ini maksudnya. Illa maqad salaf, kecuali yang telah lewat, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Karena saat itu belum ada ketentuan dari Islam. Orang-orang jahiliyah dahulu menghalalkan yang demikian. Innallaha kana ghafurar rahima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghafurur rahim. Dan yang maha pengampun dan maha penyayang. Jenis berikutnya, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Dan muhsanat ini juga diharamkan atas seseorang untuk menikahinya, tapi sampai batas tertentu saja. Yang dimaksud dengan muhsanat minan nisa ikhwani fillah adalah wanita-wanita yang telah memiliki suami. Ini diharamkan. Dia tidak boleh menikahi wanita yang sudah bersuami dan dia masih memiliki suami, diharamkan atas seseorang untuk menikahinya. Illa ma malakat aymanukum, kecuali apa-apa yang berada di tangan kalian dari tawanan perang. Wanita-wanita kufar yang tertawan ikhwani fillah, apabila mereka jatuh ke tangan kaum mukminin, walaupun wanita-wanita ini asalnya memiliki suami-suami dari orang-orang kafir, maka dia halal untuk dinikahi. Baik. Kitabullahi alaikum. Allah Subhanahu wa taala di sini datangkan dalam bentuk nasakh. Maknanya ikhwani fillah, ilzamu kitabullah. Baik. Ilzamuhu wa tadubi. Hendaknya kalian berpegang teguh dan meminta hidayah dengan kitab Allah dalam permasalahan halal dan haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Jelaskan wa uhillalakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Dan dihalalkan atas kalian wanita-wanita selain yang disebutkan tadi. Baik. Dihalalkan atas kalian. Wa uhillalakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Kalian mencarinya dengan harta-harta kalian, yaitu dengan memberikan mahar kepada mereka, muhsinin ghairu musafihin, dalam keadaan menjaga kehormatan. Dihalalkan dengan cara yang halal, yaitu pernikahan, bukan dengan cara perzinahan. Tayyib. Nah, ayat-ayat ini ikhwanul fillah yang merupakan sumber hukum penentuan wanita-wanita yang diharamkan atas seorang muslim. Taib. Dan dari jenis-jenis yang disebutkan tadi telah kita lewati bahwasanya pengharaman yang secara abadi itu, kalau kita menilik dari sebab pengharaman tersebut, terbagi menjadi tiga, yaitu pengharaman karena nasab, pengharaman karena musaharah yaitu pernikahan, dan pengharaman karena rida'ah atau susuan. Nah, adapun pengharaman karena nasab, jenisnya apa saja? Jenisnya yang disebutkan dalam awal-awal ayat keberapa? Baik, awal-awal ayat 23. Yaitu jenis yang pertama adalah usulnya laki-laki tersebut, yaitu ibu, yang merupakan usul dia, ibu ke atas, ibu, nenek, dan seterusnya. Kemudian yang kedua furu'nya, keturunan dari dia, jadi anak ke bawah terus. Kemudian ketiga berarti siapa yang disebutkan dalam ayat, yaitu cabang dari furu' atau rajul, cabang dari orang tua laki-laki itu, berarti siapa? Saudara, bapak atau ibu, berarti ammah dan khalah. Demikian pula dari kakek, ikhwanillah, bukan sekedar sampai ke ibu saja, tapi saudari perempuan kakek ini juga mahram, atau saudari perempuan nenek ini juga mahram, dan seterusnya bercabang. Jenis yang keempat yaitu furu' ajdadir rajul wa furu' jaddatih. Ini sebagaimana diterangkan tadi. Ya, kalau kakek punya saudari-saudari, maka saudari-saudari kakek ini adalah haram dinikahi. Baik. Kemudian pengharaman karena sebab musaharah. Ini berarti siapa saja yang disebutkan dalam ayat, yaitu ummu zaujah, jelas ibu dari istri. Kemudian zaujatul ibn wa zaujatul ibn, berarti istri dari anak, namanya apa? Halail abna, istri dari anak, tapi dengan syarat anak kandung. Kemudian anak perempuan dari istri, yang ketiga anak perempuan dari istri dari laki-laki yang lain, yang disebut dengan rabibah, ya. Dan seterusnya turun ke fadilah. Jadi anak perempuan dari anak ini juga ke bawah, ini merupakan mahram. Tayyib. Tapi dengan syarat apa? Duhul terhadap ibunya. Tidak cukup dengan sekedar akad. Kemudian yang keempat yang diharamkan karena sebab musaharah, yaitu siapa? Zaujatul ab, istrinya bapak, yang disebutkan pada ayat. Demikian pula naik, istrinya kakek, istrinya, bapaknya, kakek atau buyut dan seterusnya. Dan pengharapan jenis ini cukup dengan sekedar akad. Baik, cukup dengan sekedar akad.